Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di malam ini kita bertemu kembali dalam kajian kitab Kitabul Jami'. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi tambahan amal soleh yang kita kerjakan dan kita berbekal dengannya untuk kembali ke hadapannya subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pula dengan apa yang kita pelajari, kita kaji, menjadi ilmu nafi' bagi kita semuanya. Beberapa riwayat telah kita baca dari kitab yang baik ini, dan tersisa tentunya riwayat yang banyak dalam kitab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk membacanya, mengkajinya, dan memberikan kepada kita taufik untuk mengkhatamkannya. Akhirnya kita masuk kepada kitab dengan meminta taufik dan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita dalam hadis وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضَحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلُ لَهُ ثُمَّ وَيْلُ لَهُ. Iya, sudah kita baca. Nah, dihafal enggak hadisnya? Atau ikut liburan? Hadisnya ikut liburan dulu. Hah? Jawab yang jujur, dihafal atau ikut liburan? Ikut liburan? Tugas kalian menghafal. Insyaallah ta'ala kita ambil hafalannya pada pertemuan berikut insyaallah. Tapi jangan sampai tidak menghafal. Kalaupun hadisnya ikut liburan ke rumah, berarti di rumah masih menghafal seharusnya. Nah, khairan insyaallah. Kita masuk kepada hadis berikutnya berarti ya. Qala al-imam al-hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibni Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal kafaratun man iqtabtahu an tastaghfira lahu rawahu al-Harith ibnu Abi Usamah bi sanadin dhaif. Dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sering kita mendengar sahabat Anas disebutkan dalam periwayatan, dikarenakan beliau salah seorang sahabat di antara sekian sahabat yang banyak meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu merupakan keistimewaan. Kalaupun mereka sama-sama sahabat, tetapi bagi sahabat yang banyak meriwayatkan, terpandang istimewa. Tentunya karena mereka para sahabat, mereka meriwayatkan, mereka lebih mengetahui dengan apa yang mereka riwayatkan dari siapa yang tidak meriwayatkan. Karena itulah mereka para sahabat yang banyak meriwayatkan didatangi juga oleh para sahabat yang lain meriwayatkan dari mereka para sahabat tersebut. Sehingga yang ada sahabat meriwayatkan dari sahabat baru Nabi. Demikian Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Dan sudah kalian dengarkan pula bahwa beliau melayani Rasulullah selama di Madinah. Dari awal Rasulullah masuk ke Madinah, datang ke Madinah sampai wafat. Dan beliau karena melayani Rasulullah, khadim, pembantu Rasulullah, maka berkaitan dengan amaliyah Rasulullah di luar rumah. Demikian lagi secara khusus di dalam rumah, karena beliau adalah pembantu yang melayani Rasulullah, maka beliau tentunya lebih mengetahui bagaimana keadaan kondisi beliau di rumah beliau. Sehingga riwayat berkaitan dengan apa yang ada di dalam rumah beliau, selain dari istri-istri beliau, juga dari budak ataupun pembantu-pembantu beliau. Dan ini tentunya membantu kita dalam mengetahui amalan atau amaliyah Rasulullah di rumahnya. Kalau seandainya tidak ada mereka, atau kita boleh katakan Kalau bukan karena Allah, kemudian mereka tentunya terhalangi bagi kita riwayat berkaitan apa yang di dalam rumah beliau. Demikian berkaitan dengan apa yang didapati dari privasi beliau, yang itu tentunya menjadi contoh, menjadi kudua bagi kita. Karena beliau sebagaimana disebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah yang kalian bisa menjadikan pelajaran dari beliau, yaitu kudua, contoh yang baik. Telah ada pada diri Rasulullah contoh yang baik untuk kalian pelajari, untuk kalian ikuti. Untuk kalian contohi. Demikian sedikit tentang Anas ibnu Malik dan tentunya keistimewaan beliau. Anas ibnu Malik pun dari sahabat yang didoakan oleh Rasulullah panjang usianya dan banyak keturunannya. Karena itu beliau dikenal dengan sahabat yang paling terakhir wafat. Dikenal sahabat yang paling terakhir wafat. Dan diketahui banyak keturunannya. Tentunya dengan doa Rasulullah kepada Allah agar beliau dipanjangkan usianya dan dibanyakkan keturunannya. Doa al-anbiya makbul. Doa para nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, kafaratun manik tabtahu sebagai bentuk kafarah dari siapa yang engkau gibahi, antas takfirolahu, engkau memintakan ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan, diriwayatkan oleh Haris ibnu Abi Usamah. Diinginkan dengannya dalam juz Haris ibnu Abi Usamah. Para ulama menulis kitab yang dinamakan juz, atau dalam penamaan kumpulan juz itu ajza. Juz atau ajza. Sebagaimana musnad disebut dengan jamaknya masanid, mu'jam ma'ajim. Yaitu kitab para ulama, kitab yang ditulis di sana riwayat. Demikian juz Haris ibnu Abi Usama. Namun riwayat ini dhaif, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh ibnu Hajar. Al-Hafidh ibnu Hajar muhaddits yang besar. Karena itu dikatakan Al-Hafidh. Karena sekian ribu hadis dihafalnya. Dikatakan beliau Al-Hafidh. Hadis tentunya dengan sanadnya. Jadi redaksi matan demikian sanadnya. Sebagaimana pernah kita sebutkan, Al-Hafidh memiliki kitab yang banyak dalam berbagai bidang, terutama hadis dan fikih. Beliau juga dikenal sebagai seorang qadhi di negeri Mesir, menggantikan posisi gurunya Al-Iraqi, Imam Al-Iraqi, imam yang ma'ruf. Dan beliau selain qadhi, muftinya, beliau adalah mufti, ahli fatwa. Nah, beliau di sini menghukumi sanad hadis ini dhaif. Tentunya dengan keahlian beliau dalam bidang hadis, dirayatan wa riwayatan. Dirayah dan riwayah. Dirayah itu berkaitan dengan sanad hadis dan berkaitan dengan tentunya ilmu yang membicarakan sanad dan jalan riwayat, demikian makhraj, tempat keluarnya riwayat. Adapun riwayat, riwayatan yang berkaitan dengan matan. Wallahu a'lam bisawab. Apa yang beliau hukumkan dalam kitab Bulughul Maram menjadi pegangan para ulama. Menjadi pegangan para ulama. Sehingga mereka mengatakan ini dikatakan oleh Al-Hafidh di dalam Bulughul Maram dhaif. Ini dikatakan oleh Al-Hafidh dalam Bulughul Maram sahih atau hasan, sesuai dengan apa yang beliau hukumkan. Menjadi pegangan sandaran di sisi para ulama. Demikian kitab yang lain yang beliau miliki. Seperti diantaranya Talkhisul Habir. Yang jelas, beliau dianggap tokoh terkemuka dalam hadis, sehingga hukum terhadap hadis, apakah dia itu sahih atau hasan atau dhaif atau yang lainnya, beliau merupakan salah satu imam yang menjadi sandaran dalam masalah ini. Nah, beliau mengatakan di sini sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Naam. Demikian juga Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan sanadnya, riwayat ini isnaduhu saqitun. Sanadnya gugur, tidak diterima. Karena ternyata didapati dalam riwayat sanad tersebut, atau dalam sanad tersebut, maaf, didapati dalam sanad tersebut, seorang rawi yang disebut Ambasa Ibnu Abdirrahman. Ambasa Ibnu Abdirrahman. Juz yang dimaksud di sini adalah kitab beliau Bughyatul Bahith. Bughyatul Bahith. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas hadis ini lemah. Tetapi berkata Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala Syekhul Islam, walakin ma'nahu sahih indal hajah ila dzalika. Tetapi melihat dari sisi maknanya, sebagaimana sudah sering kita katakan, ulama melihat riwayat bukan hanya melihat sanadnya, juga bukan melihat matannya secara redaksional, tetapi mereka melihat tentunya sisi-sisi yang lain, sehingga dengan sisi yang lain, kalau ternyata hadis ini membawa kepada makna yang benar, yaitu makna yang didukung oleh nas, makna yang didukung oleh hadis yang lain yang kuat, maka mereka mengambil dari sisi makna. Mengambil dari sisi makna. Karena itu kata beliau tadi apa? Ma'nahu sahih. Maknanya sahih. Maknanya sahih indal haja, ketika memang dibutuhkan. Apa dibutuhkan? Yaitu seorang yang melakukan perbuatan ghibah agar dosa ghibah itu gugur, dihapuskan, maka dia mesti memintakan ampun kepada siapa yang dia ghibahi, tentunya dengan kondisi yang digibahi ini sudah wafat. Itu salah satu kondisi. Yang kita ghibahi sudah wafat. Kita tidak bisa bertemu lagi. Meminta penghalalannya. Maka kita mintakan ampun. Untuk menghapus dosa ghibah kita. Demikian. Jadi indal hajah, ketika memang dibutuhkan. Dalam hadis menyinggung masalah ghibah. Tentunya ghibah dari apa yang disepakati, ghibah itu haram. Ghibah itu apa? Haram. Dan ghibah itu sendiri dalam riwayat disebutkan dzikruka akhaka bima yakrahu. Yaitu engkau menyebut aib dan cacat saudaramu dalam keadaan dia benci. Dalam keadaan dia benci disebut aib dan cacatnya. Ini ghibah, haram. Karena itulah kita harus menjauhi ghibah. Menjauhi ghibah. Kemudian ghibah itu sendiri, banyak manusia terjatuh di dalamnya. Banyak manusia terjatuh di dalamnya. Melakukan ghibah. Sehingga itu kita harus waspada. Harus berhati-hati. Jangan sampai kita mengghibah manusia. Demikian. Dan riba tentunya merupakan dosa dari dosa besar. Dari dosa-dosa besar. Diancam kita dengan riba, dengan azab. Diancam kita dengan riba, dengan azab. Karena itu, hendaknya kita tinggalkan. Kita juga kalau disebutkan aibnya dan cacatnya tidak akan bisa menerima. Maka demikian saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ghibah itu sendiri tentunya menyebutkan aib dan cacatnya kepada manusia di saat dia tidak ada. Di saat dia tidak ada, engkau sebutkan kejelekan-kejelekannya, aib cacatnya, dalam keadaan dia tidak ada. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan yang kau sebutkan dari aib dan cacat adalah benar-benar aib dan cacat yang ada padanya. Karena kalau engkau sebutkan apa yang tidak ada padanya, berarti engkau telah berdusta. Jadi dua keadaan. Kalau engkau menyebutnya dengan aib dan cacat yang memang ada padanya, engkau melakukan riba. Tetapi kalau engkau menyebutkan apa yang tidak ada padanya, engkau dusta-dustakan, engkau ada-adakan, berarti engkau telah berdusta. Maka dua keadaan ini, keduanya jelek. Keduanya jelek. Hindari, jauhi hal tersebut. Kemudian, kalau dia mendapatkan saudaranya masih hidup, misalnya, yang dia ghibai masih ada, maka kita harus mendatangi dan meminta maaf padanya. Meminta penghalalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana indahu li akhihi mazlama min malin aw 'irdin falyatahallalhu minhu al-yawma." Siapa yang dia memiliki perbuatan zalim terhadap saudaranya, baik itu masalah harta ataupun kehormatannya, maka hendaknya dia meminta kehalalannya, meminta maaf kepada saudaranya tersebut dengan segera atau di hari ini, jangan menunggu nanti. Atau di hari tersebut. Di hari tersebut dia jangan menunggu nanti. Inilah yang seharusnya dilakukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi asalnya seperti ini. Dia meminta maaf. Dia meminta dihalalkan. Karena dia telah menggiba saudaranya di hadapan manusia. Dalam keadaan saudaranya tidak ada. Tetapi tentunya ini tidak bisa dilakukan kalau orangnya telah wafat. Orangnya telah wafat. Maka ketika orangnya telah wafat, di antara jalan keluarnya seperti apa yang dibimbing dengan hadis ini, yaitu memintakan ampun. Karena kita telah menganiaya, menzalimi dia, kita memintakan ampun. Ya Allah, maafkan si A dengan dosa-dosanya. Saya telah melakukan perbuatan zalim kepadanya, menggibahnya. Namun sekarang beliaunya telah wafat, mudah-mudahan engkau rahmati. Ampuni dosa-dosanya, berikan tempat yang utama. Jadikan beliau min ahli jannatik, dari orang-orang yang kau masukkan ke dalam surgamu. Dan maafkan saya. Ampuni saya. Seperti itu. Karena ghibah dosa besar, jangan kita mencoba melakukannya. Jangan menganggap remeh. Melakukan perbuatan ghibah kepada siapa saja. Karena Dosa ghibah bukan dosa yang ringan. Kemudian, apabila orangnya masih hidup juga, namun ketika engkau datangi dia misalnya, bahkan engkau akan mendapatkan suatu yang tentunya mengkhawatirkan atau berlebihan, dan bahkan dia bisa bertambah emosi dan marah, maka pada saat itu, sebagaimana disebutkan dengan hadis, karena dibutuhkan sekarang, kita memintakan ampun kepadanya dan memuji dia di majelis-majelis kita kemudian. Memujinya, menyanjungnya. Artinya bukan pujian sanjungan yang palsu, tapi benar-benar kita memujinya sesuai dengan apa yang kita dapati padanya dari keutamaan-keutamaan, dari kemuliaan. Karena seorang mukmin pantas untuk dimuliakan, pantas untuk diutamakan. Kalau ada yang berkata, tadi kan kamu bicarakan demikian dia. Yaitu engkau menjelek-jelekannya. Engkau mengatakan dengan terus terang, saya bertobat. Tidak benar. Tidak benar apa yang saya katakan dengan kejelekan. Artinya, tidak pantas saya membicarakan dia dengan kejelekan karena saya juga memiliki kejelekan. Saya bertobat, bahkan dia adalah orang yang baik, orang yang memiliki banyak keutamaan, banyak kemuliaan. Sehingga dengan engkau memuji, menyanjung dia dengan benar, jujur, apa yang kau dapatkan pada dirinya, ini akan menghapus dari apa yang kau tadinya menceritakan kejelekan-kejelekan saja padanya. Atau tentangnya, maaf. Kejelekan-kejelekan saja tentangnya. Tetapi kalau dia tidak didapatkan emosi, dia tidak didapatkan marah yang berlebihan, marah bisa saja tapi tidak berlebihan, maka kita meminta maaf, meminta ampun kepadanya. Tapi kalau seperti yang pertama tadi, marah murka, sejadi-jadinya bahkan bisa terjadi mafsadah, kerusakan, yaitu mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan, maka kita menjalankan apa yang dibimbing oleh agama, dar'ul mafsadah muqaddam ala jalabil maslahah, atau dar'ul mafasid uqaddam ala jalabil masalih. Menolak kerusakan yang bakal muncul itu dikedepankan dari sekedar kita mendatangkan maslahat atau mendatangi maslahat. Maslahatnya kita ingin meminta maaf, tetapi bahkan mafsadahnya lebih besar. Maka kita pun terpaksa sekedar mendoakan kebaikan, mendoakan agar dia dimaafkan, dia diampunkan dengan dosa-dosanya, diberikan keutamaan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Juga para ulama mengatakan, apabila ada dua mafsadah, mafsadah pertama ghibah, dan mafsadah tentunya tidak meminta maaf karena didapatkan kerusakan yang besar. Maka tentunya dipilih yang paling ringan. Dipilih yang paling ringan. Apabila berhadapan dua mafsada, maka dipilih yang paling ringan. Dan diperoleh maslahah. Diperoleh maslahah. Betapa baiknya kita dibimbing dengan agama ini. Dan betapa mulianya agama ini membimbing kita. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian, disebutkan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, kata beliau, adapun menjatuhkan kehormatan fa in tayassara istihlaluhu fa hadha huwal matlub. Adapun menjatuhkan kehormatan, baik itu dengan ghibah ataupun apa saja, menjatuhkan kehormatan seorang, maka apabila dimudahkan bagi dia untuk meminta penghalalan pada orang yang dia jatuhkan kehormatannya ini, inilah yang dituntut. Fa hadha huwal matlub. Inilah yang dituntut. Wa yakul, dan dia semestinya mengatakan, ya akhi, ana akhta'tu wa qultu fi haqqika ma la yanbaghi min al-ghibah. Dia mengatakan, wahai saudaraku, saya terus terang melakukan kesalahan. Aku mengatakan berkaitan dengan kehormatanmu apa yang tidak pantas dengan misalnya melakukan ghibah. Samihni, maafkan aku. Demikianlah yang seharusnya dia katakan. Atau semisal itu. Dan tidak perlu dia mengatakan, wala haja ila ayyakul kultu kada wa kada. Tidak perlu dia katakan, saya telah mengatakan kamu demikian, demikian, dia rinci. Tidak perlu. Tapi dia menyebutkan secara global. Saya telah menjatuhkan kehormatanmu, mohon maaf, halalkan saya. Kenapa? Karena kalau dia menyebutkan secara rinci ini, kemungkinan besar bukan bertambah baik. Tapi dia menyebutkan secara global, dan dia meminta penghalalan kepada saudaranya, yatlubuhu au yatlubu minhul al-hilla. Dia meminta penghalalan. Fa in abahahu, kalau saudaranya memberikan pemaafan, falhamdulillah, maka tentunya kita yang telah menjatuhkan kehormatannya, pertama bersyukur kepada Allah karena kemudahan dari Allah. Kemudian tadi, sepantasnya bagi kita untuk menyebutnya dengan kebaikan di majelis-majelis yang kita telah membicarakannya. Dan kita menyebutkan bahwa kita memang bersalah karena telah menjatuhkan kehormatannya. Demikian. Tetapi apabila pertama dia enggan atau mungkin dia enggan, wa illastardahu bima yastati. Apabila dia enggan, seseorang tetap meminta maaf kepadanya. Ya memang demikianlah. Karena kita melakukan kesalahan yang tentunya setiap orang tidak bisa mudah menerima. Setiap orang tidak bisa mudah menerima. Kita bicarakan dia dengan kejelekan, dengan aib dan celaan. Tidak pantas. Jangankan dia, sekali lagi kita katakan tadi, kita yang dibuat seperti, atau kita yang diperadabkan seperti itu, mungkin kita tidak bisa menerima. Demikianlah saudara kita. Sehingga kalau dia enggan ataupun menolak, tetap dia meminta maaf dengan bima yastati, dengan apa yang dia bisa melakukannya, mampu melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Karena itu, jauhilah perbuatan ghibah. Tinggalkan perbuatan ghibah. Di mana dengan perbuatan ghibah kita terjatuh dalam keharaman dan dosa besar, dan kita dikenal jelek di tengah-tengah manusia. Karena dari sunnatullah, pelaku ghibah akan dikenal jelek di tengah-tengah manusia. Jauh itu, dia tukang ghibah. Jangan dekat-dekat dengannya, dia tukang ghibah. Nasalullah salamat wal afiyah. Dan ghibah tadi sudah kita sebutkan, ghibah banyak manusia terjatuh. Ya mungkin kita juga bisa saja terjatuh. Atau bahkan telah terjatuh. Selalu membicarakan aib orang. Selalu membicarakan apa yang didapatkan dari kekurangan manusia. Wallahu a'lam bisawab. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Janganlah kalian menggibah sebagian yang lain kepada sebagian yang lain. Apakah kalian senang memakan daging bangkai saudara kalian? Tentunya fakarihtumu, kalian tidak senang. Maka itulah pernah Rasulullah mengatakan kepada seorang yang menggibah, cucilah mulutmu. Orang yang menggibah ini bingung disuruh cuci mulutnya, berkumur-kumur, karena dia tidak memakan sesuatu. Katanya, engkau telah memakan daging saudaramu, sehingga harus engkau sucikan mulutmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namun ya subhanallah, ghibah hampir suatu amalan yang dianggap baik oleh sebagian orang, sehingga dia merasa bersih, suci, yang lainnya tidak suci. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya dari perbuatan yang tercela ini, dan tentunya ini akan memutuskan hubungan, ini akan merenggangkan hubungan, atau bahkan ini akan menjadikan kita bermusuhan dengan siapa saja. Tidak akan ada yang menerima keadaan kita. Kita akan dimusuhi. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan dari majelis yang baik ini bermanfaat dan kita amalkan. Ingat, riwayat hadis dihafal, walaupun tadi disebutkan kata beliau, riwayat ini bisa nanti dhaif, tapi ini adalah faedah dari kitab Bulughul Maram, karena dari matan riwayat yang dibawakan, maka kita pun menghafalnya. Kemudian hadis yang berikutnya, jangan lupa untuk dihafalkan. InsyaAllah pertemuan berikutnya, kita nanti akan tanyakan. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.